Paulus usulan ni salamik manay Efesus. Efesus babae kai sana. Manay tua lain hata holy kang Helen fo manay Efesus ala. Fo mana lili nekat neo Kristus ala lermin. Au fo Paulus fo Kristus Yesus hata holy na dedenun. No manay tua lain hihi na naun de au amahena elalo vena ita aman manay tua lain malamatua Yesus Kristus fe babae papalak masoda molek neweni. Koa kio manetua lain ko ita aman lamatua Yesus Kristus. Ana bae pala ita ninik basa babae papala samaneka na inusa soda kadalek nanahu ita dari Esa to Kristus. Lelek pada bafakia deta nana nakadadadik fate manetua lain hele basa ita tunga Kristus noduduak, ho ela ita dading dia nu hehelin. Masalah singok tanai matana. Bukan de, mana itu lain sesuai lain. Dena kitu basanaka huluk nae, tunga Yesus Kristus de, neko se anasu ita dading dia anan. Ma memak de deak dian de, nahik anatao nana. Koa kio mana itu lain, ho matua madema, nana hukan de tunga ana sesuai na de, ana suela ina ita bau na sedi. Nana hukan de Kristus mamate na de, mana tua lain se ipoi ita. Fode de agnia sesuai na nae, ana fedo odo ampon nil ita salah singon so. Ana taulun diak, nana hu ana suela ina ita bau na sedi. Ma ana po angganga fe ita sesuai dia, henuk no, mana tetenok mama lelak. Tunga mana tua lain hihina nau mesa nade, nafada dale tutu unafuni na newita. Nakitu basa nae, neko se, anatao naka babasak dale tutu unafufunin dia, tunga Kristus. Dale tutu unafufunin dia nde, po ela basa hata lala ena, nau basa hata mana inusa sodaka, do mana ide basaka. Ala dadi Esa, ko Kristus dadi leo malangan. Ma fai na lusa sona, niko seman tua lain tau naka babasak, basa de aksi lala. Mone tua lain tau basa hata lala ena, tunga hihina naun, mana keke tumesana. Neme maka sesosan maya, ana hele basa ita so, nana ana nau ita dadin dia hata holi kamhe helen. Bukan de ita dari Esa to Kristus to. Neme nafo, ita de makasa susa, tamahena niu Kristus ta. Koa kio mantua lain bukan de, matua mademana. E mi boyo, dadi mantua lain hata holi kamhe helen. Lek lelek po emi mama nene mantua lain halahe heluna. Konde hala malole, po mana fe sodak niu emia. Emi mama hele neu Kristus Yesus. Hundia de, mantua lain tau tadu tanan neu emi. Ho emi dadin dia nun. Tadu tanan dia de, dula dalek ho ana heluka. Dula dalek dia de dadi, buana pedat esanai. Neu kose ita sipo hata fo mantua lain helu basan, neu hata holi kama hele nalaso. Kedeak dia nini nama helek, he ita nae, niko se mantua lain soite fana, hata holi kange hele nala. Koa kio mantua lain, nana hu matua mademana. Hundia de, lele ko au amanene lae, emi nama hele ira matua Yesus, ma emi sue lai basa mantua lain hata holi kange hele nala, awoke makasi tatas esa neu, mantua lain suanu eni. Au sesik e mena de malatatas Esa, nai lelek fo au hule haladoi. Au doko doe, fo ela manetua lain, amak fo mandela masaak, ma ita lama tuan mantua lain, konde Yesus Kristus, ana fe duladale na neweni. Niko se, duladale ndia, ana tau nae mi dadi hata holi mana te tenok, man niko se, na tudu mantua lain neweni. Kodai nga emi malela kana. Au doko doeneo mantua lain, ho ela ana soi e midudua afimala, ho ana mangaledo, ho ela e mi malelak hata, ho emi mamahenan neme mantua lain fo mana maloemia, ho ela e mi boe wubuluk, babae papala mana ahi, mamana safikao kaoka, ho mantua lain sabiabasan, bae nuhata hulikama helen alaso, mamantua lain taonu ino, mahelek nan seli, henuk no koasa, na ita hatulika mahele kaladale, mantualain koasan dia, sama na leo mantualain koasa matua inana. Hoana paken, nelelek hoana taona sokda falik, Kristus nene mama te samai. Maana fen, na atutu madema, sama sama no mantualain nenisa sokda kadale. Kristus na atutu undia, Dema lena heni basa, mana paleta lala ena, basa, mana kuasa lala ena, basa, mauli malangan lala ena, basa malangan lala ena, masudi seho, ana hapunanga tutu madema lala ena, nau mana masodak nai, ledo fai besak ia, donai ledo fai mana mai kaboy, mantua lain kau basa sila lala ena, Laka tele naik Kristus kuasa nadai. Masua neu hata huli, kamahele kalamalo lenade, mantua lain tau Kristus dadi, malanga neu basa hata lalaena. Hata huli kamahele kalandebeena, Kristus aona. Nana tau natitu nandak, memendia fo, mana tau matitu mandak basa hata lalaena. Sudi nai, Mamanak ben dia boy. Efesus baba e kaduana. Maka huluna, emi mate tunga samaneka. Nana emi masala masingoma, emi la ole namane tua lain paletanala. Nelelek dia, emi tunga hada tatao dae bafak ia. Hode deak dia sesoa nanae, emi tunga manakua saralaya, Nodeba sama lua, fonde dula dalek hobisak ia, ala kuasa lah hatahuli, kota lama helen yo manetua lai nadale nala. Maka huluna, ita basa-basa tala sama leo sila boy. Ita ta soda tunga ita hada ta tau, hatahuli debahana. Ma ita tau no ihata fo, nanda no ita dudua afiao paana. Nelelek dia, Mana itu lain nasa melun sudah laika. Sama leo, hata huli fe ekala boy. Sehu mana itu lain dale malolena, ba'u nasili. Ana suwe na ita ba'u nasili. Nalu sa leo mae, kita tutuki na nata no, mana itu lain dula dalena, no noko bai de kesun, hukan de ita la olena nala. Ana tauna sudah falik ita, Sama-sama to Kristus. Dadi kadang no mane tua lain dale malole nade, ana sui tifanala in. Hukan de ita dadi esa to Kristus Yesus, de mano tua lain tauna sudah falik ita sama-sama to Kristus. Kodai nga, kita palita sama-sama ton, na inusa sudah kadalek boy. Mane tua lain tau leon biak, ko ela na iledo fai mana maika, Hata huli dai bafaka, hapuli kamae tua lain sesuela lain ba unaseli. Mane tua lain nafada sesuela lain dia, tunga dale malolena, neuita. Ko Kristus Yesus ne dadi leletea. Mane tua lain suela ayin, hundia de, ana suite hanain. Nana hui mi mamahele Yesus, emi soda molen dia, Taneme emi ue usambuna buan maifa. Tehukan de, mane tua lain babae babatin. Dadi, tahapu hata holi e saboen, ko anak ko aola enu de diam dia fa. Mane tua lain de nakada dadik ita. Matunga Kristus Yesus de, anak tau nasa fali ita. Ko daenga, ita tau nu ide di amalole fo, anak sadia basan suani ita so. Tolano, kota hatuli Yahudi lalemin, mafan dendelek, temi hada tataum. nilelek makahuluna hatahuli Yahudi fo ala manaku aon lai sila hatahuli nana sunat ala. Loke imisona lai hatahuli nana sunata lai sila nana sunat basak dia sesua nanai hatahuli dai basakande tau tadu tanan dia. Nisilo apa ana nilelek dia imitadadi isamu Kristus wa emin degena hata holi mana mai fo emi ta masuk nai mane tua lain hata holi kama helena ladalek fa emi ta masuk nai mane tua lain e helu balatan fo anatao no hata holi kama helena ladalek fa emi masuk danai dai bafaka tano nam hehenak ma tano mane tua lain sehu besat ia hukande emi dari esamo Kristus Yesus sode maka huluna emi naidoka te hukande Kristus mamate nade emi dekaso nana Kristus lebena ita mana mole damena ana tau naka bubua hata holi Yahudila lo hata holi ta Yahudila dadi leo ina isa kota batu mana tadoko fe ekasa konde isa musu no isa. Besat ia, Kristus tau naka lulutukana. Nimik anak tunu hutu awinana. Agama Yahudia, hoholo lalane no palitanala, manaka nenetenala, Kristus lo sehenis. Kodainga, lewina kaduak silala, ala dadi lewina isa. Hataholi nala beuk, ko ala dadi isa lon. No enok dia de, Kristus nakada dadik mole damea. No Kristus mamaten nai aingang eklaina de, ana tao naka bubua, lewi naka duak sila la dadi esa. Ma ana fes, ala mole dame lo mane tua lain, boe mamusun dia mopokana. Hun dia de Kristus, ma ifo ana tui benga halama lole, laenu mole damen dia newengi. Nau suanu emi hata holi ta Yahudi fo, maka huluna emi doa kamo mane tua lain, do suanu hata holi Yahudi fo, ala dekalo mane tua lain na boe. Hukan de Kristus dadi, lelete de, ita basa-basa tala, nau hata holi Yahudi do, hata holi ta Yahudi boe, hukan de, mane tua lain dula dalen fo kisah dia de, ita hapu dekato amaka. Pun dia de, emi ta masuk hata holi mana mai, do hata holi deak soon. Desak ia, emi dadi hata holi kam hehelek, sama-sama mo, mane tua lain hata holi kam ahelen ala so. Emi ndegeena, mane tua lain teidalen ala. Emi nana nafofoak, nainete solama tuaka, hata holi nadedenu nala, lo nabila, la fofo akalain, ko Kristus Yesus nde, dadi batu netesa. Ndia nde treda fua uman dia, dadi mane tua lain umahehelin suan ulama tua ka. Hu no masodak fo, dadi esano Kristus ade, emi boyo, nana na fofo ak sama-sama no, hata huli fe ekala. Dadi uma esa suan umane tua lain, fo mane tua lain no dula dalena, leo lain dia. Efesus baba ekateluna. Hun dia, deau Paulus, fo nana hukuk nana huk Kristus Yesus, suanu emi hata holi ta Yahudi la paluma. Tau leo beo, emi mama nene basalai, hukande mane tua lain dale malole nade, ana fe basa au bela bauk ia. Nana hu emi paluma. Mane tua lain sui heni dale tutu una funi nade. Na fada newau so. La ene de deak dia. Au sulak basa nai lain no keke iuk de. Mete ma emi le sana sona. Taolo beo. Emi malelak. Dedi ana funik la ene u Kristus. Sama na leo. Au alelak ana boe. Maka huluna, lama tua kabeta nafada, nita dede anafunik dia nevhataho lifa. Tehu besak ia, manetua lain dulada lena, nafadan neulamat tuaka, hataho lina dedenu nalalo nabi nalaso. Dede anafunik dia, naeleu ia. Sunga halamalolen dia de, hataho lita Yahudila, lame dalita manetua lain babae papalan. Pomaka huluna, ana sadian kada suanu hatahuli Yahudila. Tehu hatahulita Yahudila, dadi limaik neme aokfo, sama maide, silaboyo, sipo hata fo manetua lain helubasaka. Tunga Kristus Yesus, manetua lain fe au babae babati, heheli konde, bela ba ukasuaneu au tau, amaloloa halamalolen dia. Au sipo babae babati hehelik dia, tunga manetua lain koasan fo, ana tau no inai, au inang dalea. Nai basa manetua lain hata huli kama helen ala dalek, haunde nai dae anak nang silia. Tehu manetua lain fe au babae babati hehelik ia fonde, bela bauk soane tui dengan ni hata holita Yahudila. Halamalole la ene Kristus su ibeten pomana basata akasa. Maboeo poela tunga aufo basa hata holila bubuluk tau leobek de mane tua lain pomana makada dadik lalai ya nodai bafa maluaya anatao no idale tutuun fo neme maka hulun elimaya. Nana nafunik soa nudai bafaka. Manetua lain dudu anandebeena. Foela besak ia. Tunga hatahuli kamahele kala. De basa mana huu kuasa. Mana ilalai madai bafaka. Alabu buluk manetua lain mana teetenona. Nai basa hata mata-mata kalala enadalek. Manetua lain taude di agdia. Nanda nodale tutuu mana kitu basa taana. Ko ana tau nimik kita lama Tuhan Kristus Yesus nde dadi lelepea. No nama helek niu Kristus ma dadi esa ton de ana takena kai ita so anu deka to mane tua lain no nama helete eteek. Pun dia de au no nokengan de ia. Bosododo kada au doi dosong ia. Nana basa sila lala enan debena. Suanu emi basa-basa malamalo lema. Bukan den dia de, al senek nai ama kamatan. Nemen dia mai de, basang gileo bubungik manai nusa sodaka, mama nai dae bafa kalala ena, ala sipo manetua lain soda matetu manda anala. Au hule haladui fo ela leo beena, manetua lain fo mandela masaaka, ana nau na tetea na hele emi dalema, nini kula dalena. Ela leo beena, hukande emi mama hele Kristus de, Kristus leonai emi dalem dale. Ma emi sodama, susu eka koasa nan. Au hule haladui fo ela leo beena, emi sama-sama mo basa manetua lain hata holi kama hele nala. Hapu mami damita, Kristus sesuela lain, Loloana, nanaluna, boy madede mana. Kota hapuna lelak matala lolen minik, hata huli dai bafa kadudu wa afinfa. Ela leo beena, emi malela Kristus, susuela lain dia. Kono enok dia, nikose, emi teete edadi sama leo manetua lain. No manetua lain koasan fo, anatao no ino mahelek nai itadalen dalea. Manetua lain hapu tau no iba uka seluk bai. Neme hata fo ita token do ita dudua do doonana. Ela leo beena, manetua lain nana koa kiok, neme bobongik leo bobongik neu. Nai hata holi kamahehele kadalek, tunga Kristus Yesus. Ko koa ki kiok neu, manetua lain lusa do doona. Amin. Efesus babae kahana. Hundia de, au hataholi nanatahan esa. Fo nanatahan, hukan de au alalau aono, lamatuaka. Au okealan selinewemi. foela e miso da manate tu nanda ano e minanga tutuma. Da di leo hatahuli fo manetu alain na lobasan so. Ela lobena makaloe makadaya o malatatas isa. Dale manganauk maboso haelai mamanasa. Matudu e misusue lalain minik esa tulu fali esa. Sanga enok te ete efo masuk dan omole dame. Ko ela emi makabobui mahele, nakabua nakesa ko manetua lain dula dalena, nakadadak dikana. Nana nakabobuit mahele. Hapu kada auk esa, madula dalek esa, lembiak boy, emi nananalok, suaniu nama hehenak matak esa. Hapu kada lamatuak esa, namhehelek esa, maoe salanik esa. Mamane tua lain esa, ko ana dadi amak niu basa hata holi lala ena. Dia de lama tuak niu lala ia madaba faka. Ko ana tau nu itunga basa sila lala ena. Ma ana kuasanai basa sila lala ena dale. Kita esa esa na si po baba e babati hehelik esa. Tunga hata po Kristus feenana. Nesu sula malalauk dale nana sulak nae. Lelek fu ana kai leo, mamana malema ina newa, no hataholi nana tahan bauka. Boema ana fe hataholi dai bafaka, babae babati hehele. Na, mete manana na fada basak nae, ana kai. So na seso ana nae, maka seso sana, ana kona leo mamana malema ina nae, dai bafak ia buina. Fomana ko nak dia boyo, len dia fomana ka elu sama mana ko, de mana seliheni lalaya, dena lusa hapu nai basa mamana kala ena. Dia nde, fe babae babati helik ni hatahuli dai bafaka. Ana suunggelok, dadi lama tua ka ana manatungan. Manggelok dadi nabi, manggelok seluk baisona, ala dadi manatui benga halama lolen dia. Manggelok seluk, ana soos dadi mesen, mamana mete makanae hatahuli kamae hele kala. Ana taulen dia, posuekande, manatua lain hatahuli kamae hele nala, nana sadia matara lolek soaneu, lalalau laono lama tuaka, malafofoa hatahuli kamae hele kala, fonde Kristus aopana. Nolion dia kade kita basa-basa tala dadi esa. Tukande nama hehelek matak esa. Mamalilak matak esa. Laenu manetua lain anana. Ko ita dadi kowinak nai nama hehelek adalek. Ko boeta ita titu tanda sama leo Kristus. So na ita tadadi ni ia namanggonga poak. Tukande hatahuli mana pode pai kala. Nano li lupa-lupa nala soon. Nana no sila puta pain dia de hatahuli bauka latofa latalak. Ta, dedi ana safali na ita musita tudu kada dedi andosa. Ini kita dale sesuai lalai katema tuana. Fodainga, nai basa dedi akala ena dalek kita boe taita titu tanda sama na leo Kristus. Ko ana dadi malangan suaneu ita. Nohehela na nolende, aok dia, limaen na napeda fua matalololek, malatuti la nato aoleme esa esak bu umolen mai. Mametema, limae eksila, tau no itunga, matetu nasona, basa aok dia lalaena, nekose na matuafo, ana dadi toinak fo balakai. Tunga sesuai lalaika. Hundia de, no lama tua kanak dena, au sanga afada dede akan deia no balakaik ae, boso boe masuk da sama leo, hata holi fo beta na lelak manetua lain fa, fo ana dodo kada, hata mana da dita kala. Dudua finala, maka hatuk so, alatala lelak masuk da fo, manetua lain fe kafa. Nana ala tala lelak manetua lain fa anak boen. Ala dadi taulion diak, nana hu, lalanga batulan seli. Ala tala nu dudua afi bibi mamaik, paanak boem, nalusa ala tunga kada nasa meluka, boema ala sesua piao sudi bebe ika, sehu Kristus Yesus ho emi malelaka, talem biak fa, emi mama nene Kristus ho, mada di leo ana mana tungan, dela nuli basa emi, mana tua lain hadap palin fo hapun nai, Kristus daleka so, hundia de, tu utapa heni emi, hada tatau pala amala, no masu da palaam fo emi, hihi na nau mana mopo mala, de tau naka lulutukana. Elalo beena, tau mabebeu emi dalema, no emi dudua afim lalaena. Elalo beena, emi masu da samaleo, hata huli beu fo, nana nakaradadik tunga, mana tua lain mata aon. Fonde hada pali matetuka, dos mama lalau, hundia, tulano ngalalimin, boso masapeteko masanandali bay, esa taon dos no esa, nana ita basa-basa talandebena, Kristus aupana, lima eno uno, metema emi mama nasasona, boso po ilotak nasak dia, ini fe ini salah singok, boso mama nasalosalero tenak, Kodangan nitua boso hapuloak dudungu papaweni. Hata holi fo ana biasa nama nako. Museana hahae nama nako leona. Jadi ana safalina ana musinawe na ledi. Fo ana haputebuin no matetuna. Kodanga ana haputulu fali hata holi manatoa taakala. Metema emi kokolak sona. Boso kokolak jadi amangengeo. Pake kada dede aku kolak konini nanuli na fadak fe hata huli feek. Dede aku kolak lembiaka niko se nini malole fe hata huli mana mama nene nana. Boso tau makahe hedik mane tua lain dula dalena. Nana mane tua lain tau tadutana newemi hinguk dula daleka de emi dadi mane tua lain nunso. Dula dalek dia boyo na lupa bua pepedak isanae lo safai soi te fakate niko se anamai neweni tao mama po basadale hedik lalaena na pedadaleka manasa meluka hahae nasapalaka madodoki alika bosoboe mapeda dudua afinakamu nakadauka dodudua afise matak londia kabai dedi anasafalina Ela leo beena, emi dale ma malole, ma sue ma laiao, ma isa fedo odo ampon newesa, sama leo manetua lain boeo, ana fedo odo ampon newemi, tunga Kristus. Efesus babae kalimana, eminde beena, manetua lain ana susuen, hundiade, Emi muse sanga enok fotunga manetua lain heheo hihilun. Ela leo beena, susue ka kuasa na emi sodama. Sama leo Kristus boyo, ana sue laieni. Ana feheni ao inana suanu ika. Dadi leo tutunu ho hotuka bominik esa, ho ana tao nama hoko manetua lain dalena. Emi nde beena, Mane tua lain hata holi kama hehelen. Hundia de, tatao nunu isa soa piao ka, mama tetu mandata ka, dote nepeta ka, tananda emi tao nu ifas. Boso nalusak hata holi fee kala, hapu neek suanu lafa dalai, emi tao nu itatao nunu ila sila kala. Emi boeo, ka manda kukola gedea kukola mangengeo, Sesua piao mahata fota kandakfa. Jadi anasafalina, ila lobeena, emi moke makasih neumane tua lain. Tawafik matalalole hata hulimana sesua piao ka. Domat itu mandata ka. Domana tenepeta ka. Hada tatao matak losila kala, sama nososongo tatao ka. Hata hulindia, kahapuda di lima ik, Hata huli kam hehele ko Kristus ma mane tua lain paletafan. Emi boso nana kedindiu, hukande mana ko kola bafalo kala. nana dede akialande taola fo amane tua lain nasa melun suani hata huli fo talama helefan hundia de boso maka bubua maka nondok mo hata huli matak leo sila kala maka huluna eminai maka hatu kadalek tehu besat ia emidadi lama tua ka hata huli kamaha helen so dadi eminai mangaledo kadalek so hundia de emi musema sodanai mangaledo kadalek nanahu neme mangaledo dia mai de basa tatao nono imalole mata mata kala kau tunga kadandona mandosa ala ti mai fonanda no mane tua lain mata memetena sanga enok fo malela khata fo nanda no lama tua kadalena boso tau no ita tau no isa sua nanda tak fo hata huli mana masuk danai maka hatuk daleka la tau no ika jadi ana safalina ela leo bena ini tu tapahini basa dede ak matak leo sila kala nana hu dede adede ak fo sila tau no nahu funing dia kada toko lakana boyo kini mama ekso basa hata manai mangaledok dalea nana nitak na mangaledok nana basa hata fo nana nitak na mangaledok dede na mangaledok hundia de nana na fadak nae fo aleona hei o fo manasungu ka ma fo afalik meme mamate samai neo kose Kristus nandela na saanao hundia de tawafik matalolole oso da maeno dalan boso maso da sama leo hata hulinggo akala te maso da sama leo hata huli malela kala pake mata lolole o fai luam lala ena nana ledo fai bisak ian de bena ledo fai mangalau boso mamanggoa ko palisak mata lolole hata fo lama tua kana hi kana boso mahuk angol nanan dian de tao na lutu emia jadi ana safalina ela lobena mane tua lain dula dalena kuasa nain pake dede aku kolak nene mas muramai naka me koko aki kiok manaka me salanik nai ini halako kola madalek ela lobena no dalena mahokok ini maka me koko aki kiok ni ulama tuaka la ainu hata bek boe ela lobena emi moke makasi tatas esa neu amak manetua lain ninik ita lama tuan Yesus Kristus nadena sua neu fehada holomata neu Kristus de ela lobena ini esa nakatele neu isa sau inaka nakatele neu sau tuka sama leo nakatele neu lama tuaka nanahu sau tu kande bena malangan suani usawi naka. Sama leo Kristus boyo, ana dadi malangan niu hata huli kama ahele kala. Mandia boyo, nde dadi mane mana fesodak niu hata huli kama ahele kala fo ala dadi Kristus au paana. Sama leo, hata huli kama ahele kala boyo, laka tele niu Kristus. Lembiak boy, nai basa dedeak lala aina dalek, sawi naka musi naka telene sao toka. Sao toka suelai sawi nana. Sama leo, Kristus suelai hata huli kama ahele kala. Boema, ana feheni awi nana. Suani hata huli kama ahele silala. Kristus taulion diak, poela ana hapu taubali si hata huli kama helek silala ninik na nulina matunga o salamika kodainga makabuina ana hapu fen neu mane tua lain noenok dia Kristus taona hata huli kama helek sila lapadik no mate tu madema mamate tu mandak nai matana fota hapu bu uba ek do bu uba e saboen lembiak boy sao to kamu sesuelai sawinana, sama leo ana suelai ndiaopana. Hata huli mana suelai sawinana, sesuananae, ana suelai awinana. betala i esafo, hapu hata holi nakamu nakadaw siluk awina nafa. Dede anasafa lina, anan nakabubuin ma, nanian samaleo Kristus boyo, nakabubuin hata holi kamahele nana. Ita bubulu gede akhdiya, nanahu ita, nebeena, limayek neme Kristus awpa namai. Naisi sulam alalauk dale nana sulak nae, hundi ade, neukose touk esa, ana lao ela ina no aman, ko ana dari esa no sao ina na, ko neukose duas dali esa. Lalanek nana nafadak dia, sesua nandan de manaseli. Beau akasasama ke de akhdia, no Kristus tututi nanaton no, hata huli kamahele kala. Pehu, lalanek nana nafadak dia boyo, nanu tututi nanatok, noemi boy. Elalo bena, sao tu kala, esa esak suelai sawinana. Samaleo, ana suelai awinana. Ma elalo bena, sawina kala esa esak sanga enokko, sehada holomata neu sao tuuna. Efesus baba ekaneena. Anang alalimin, emi dadi leo ni iana mana tunga Kristus. Hundia de, tunga ina amam paletanala. Nanandian de nanda emi tau no inana. Fe hada holomata neu inam no amam. Ndian de paleta makasososak, pomane tualain fe no hehelu balatak, fonde, kodai nga emi maua manale, ma emi teuma, na manalu naedai bafaka. Tulanok komandadi ama kalalimin, boso tau lupa kalamo anamala, nalu salama nasa. Jadi anasafali nanae, tau mama tua dale nala nomalole, nomanulis, lama tua kananuli nafadan. Tulanok komandadi ata lalimin, tunga emi malangam pomanai dai bafak ia paletana. Tau no inohada holomata, matunga no teet, nonoka baide, emi tau no inu Kristus nendia. Emi boso tau leon dia, kadanai lele kolanea inia, fodai nga emi hapukoko akikiok, ne mehata hulidaga hakamai. Tehu, ela leo bena, emi tau no ibasa silala, sama leo Kristus atan, ko ana tunga manetua lain hihina naun no dale katematua. Tatau no noik ko emi tau no in, dadi leo atan dia, elalo bena, emi tau no in no nama hokok. Nonoka baide, emi malalau maono, lama tua kanden dia. Te emi ta malalau maono kada, hata huli dai bafa kafa. Mafandendelek te, hata huli ya, isa isak, ngawata do, hata huli ya oloak dia boyo, nikose, ana sipo baba lana neme lama tua kamai. Soa niu tatau nunu imalole fo, ana tau nu inana. Tola nok fo, mana dadi malanga nala limin, hela leo beena, emi heheo hi hilum leon diak. Soa niu emi atamala. Boso tau maka tutua kasanini guhukuk. Nana mafan dendelek te, emi mo emi atam silala, sama-sama manu malangan kada esa. Konde lama tuak mana ini sasodaka. Anata mete matak fa. Mate ena, hela leo beena emi dadi balakai. Nyinik bei balakai ko emi hapu neme lama tuak kamai. Nana emi dadi esa mon. Pakela yesak, te tafa musu fo, mana tualain fe newemia. Ko ela emi hapu makata takak, ma beini tua keke di indiun. Mama mangana una. Nana huita, taule po de suanu laban hata huli dai bafakfa. Tehu ita laban, bei balakaik maneme basani tu mana kuasa nai, ledo fai mangalau ia lala ena. Ita laban, dula dale mangalau fo, mana kuasa nai lalai madai bafaka, bei balakain. Hun dia de besak ia, pake lai esak manetua lain te tafamusun lala ena. Fo ela neufai mangalauna, Fomusuana sa salematak no emi sona, emi matatima bei. Mafoela emi matatiba salosa, mate enate, emi be mapalani manfil. Ela leo beena, emi maniata taas esa. Pake lili nekak, neomane tualaina. Dadi neukali ke, boy madalendo osa, dadi leo obadu besima. Ela leo beena, dale hihik soane tui benga, halamalole famani isoda moleka, anadadi emi tabuema. Naiba safai lalaena, pake emi nama helem neulama tuaka, dadi leo, te tafamana tada esa. Kono nama helek dia, emi haputao maka mate nikua, kuku isi mana pilana. Ko ima soda moleka, kotaon dadi topi musu. Boy mapake mane tua lain dedea kokolan dadi leo tafa, neme mane tua lain dula dalena. Tao no ibasa dede aksilala, no huhule haladoi, so anu moke tutulu fafalik neme mane tua lain mai. Na ibasa failu ak lala ena, hule haladoi sama na leo mane tua lain dula dalena. Hela no le emi, hela leo beena, emi maniata taas esa. Ma boso makadedea, hule hala doita tas isa suaneu, mane tua lain hata huli kamae helen lalaena. Ma hule hala doi suaneu au boe, fo ela nai lelek fo, au kokolak sona, mane tua lain pe au dedea kokolaka, nanda, fo ela, au apalani afada hala malolendia, dedea na hufuni nala. Nana hukande, hala malolendia de, au dari lama tuak Yesus hata holina dedenun. Ma besak ia, au nai bui dale. Hule haladoi, fo ela au apalani kokolak laeneu, hala malolen dia. Sama na leo, au muse kokolakana. Tik hikus, fo ita tola non ma ita tia lai mana lili nekak, nai lama tua katataan no indaleka, ni kosena fada emi, basa hata la laena laeneu au. Kodai nga emi bubuluk au sodana, ma au weledi. Hundia de, au adenun ni ilau emi neufo, anatui au sodana, ni emi basa-basa mala. Kodai nga, namatu tua emi dalema. Ela leo beena, amak manetua lain, malamat tua Yesus Kristus, soyenok pe basa hata hulikama helek la laena. Suanu ala dadi isama lasuela layau. Boy ma, lama hele lahele Kristus. Ela lo beena, mone tua lain se babae papalak, ni wemi basa-basa malako, mana suelai ni italama tuan, Yesus Kristus nini susuela laik, fotaha pumatefan. Hada holomata neme ami, Paulus.